Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyyah fi tashili matan Al-Ajurumiyyah, karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala. Dan saat ini kita masuk kepada pertemuan yang ke-100. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat patut kita syukuri. Kita sampai pada titik ini, pada pertemuan yang ke-100, dan kita masih diberikan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap bisa melanjutkan pelajaran kita ini. Dan sungguh-sungguh kita sangat membutuhkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil kita bisa sampai di titik ini, dan mustahil pula kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Maka ini semua adalah fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Semua adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'tihi man yasha. Dan alhamdulillah, ya, kita sampai pada pertemuan 100, dan insyaallah Ta'ala kita akan bersama-sama untuk bisa menyelesaikan pelajaran kita ini dan bisa mengambil manfaat darinya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita masih pada pembahasan isim-isim ma'rifah, dan kita sudah selesai dari pembahasan tentang ad-dhamair. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang al-alam. ya, al-alam. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asani al-alam wa huwa ma dalla ala muayyanin biduni qarinati takallum au khitab au ghairi hima. Ya, al-alam adalah madalla ala muayyanin biduni qarinah takalum au khitab au ghairihima, menunjukkan muayyan, sesuatu yang tertentu tanpa harus qarinah, ada qarinah takalum khitab atau selainnya. Ini yang membedakan alam dengan selain alam. Ya, dia menunjukkan langsung ke sosoknya yang memiliki alam tersebut. Nama, alam itu nama ya, kalau bahasa kita nama, nama bisa nama seseorang, bisa nama apa namanya, walaupun nanti tidak hanya nama, bisa kunyah, bisa apa, tapi kalau gampangnya sudah itu nama, identitas seseorang. Ya, yang menunjukkan orang tertentu atau sesuatu tertentu, karena dia bisa saja bukan orang, kota misalnya, atau gunung, Jabal Uhud. Uhud itu alam. Ya, bahkan seandainya kalau hewan kita beri nama, itu juga alam, dan lain sebagainya. Ya. Taib. Nah, al-alam yang qasimu ila salasah. Al-alam yang qasimu ila salasati aqsam. Yang pertama adalah alam itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-isim, nama. Ya, nama seseorang. Contohnya, ya, Zaid wa Hindun wa Makkah. Ini nama, ini adalah al-isim. Yang kedua adalah al-kunyah. Kunyah. Maksud dirat dan kunyah adalah wahia ma sudirat bi abin au ubin, yaitu yang dia dimulai dengan ab atau nahu. Contohnya, Abu Bakar wa Abu Abdillahi. Atau juga contoh yang lain, wa ummu Muhammadin. Atau ummu Zaidin misalnya. Ya, maka ini semua adalah kunyah, dimulai dengan abu atau ummu. Yang ketiga adalah laqab. Wahuwa ma'ash'ara birif'ati musammah awda'atihi. Ma'ash'ara birif'ah. Birif'ati musammahu aw da'atihi. Laqab ini adalah apa yang mengesankan rif'ah, ya, baiknya atau tingginya yang mendapatkan nama tersebut atau rendahnya. Artinya itu bisa pujian, bisa celaan. Yang menunjukkan celaan. Ya. Misalnya apa? Ya. Contohnya nahu Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin, keindahan Abidin, orang-orang yang beribadah, ahli ibadah. Laqab untuk siapa? Ali Ibnul Husain Ibnu Ali Ibni Abi Talib. Ya. Radhiyallahu anhum. Zainul Abidin laqab untuk Ali ibn Husain bin Ali. Anak Ali berarti anaknya Ali ibn Husain berarti anaknya Husain. Husain anaknya Ali, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan apa? Pujian terhadap dirinya. Ya, pujian. Zainul Abidin, keindahan orang-orang yang beribadah. Atau contohnya kalau di sini wabattah. Ya. Bebek. Ya. Seorang misalnya dipanggil dengan battah, bebek. Itu ejekan. Dia lakop tapi sifatnya ejekan, celaan. Ya, bisa jadi karena ya pokoknya entah apanya, ya, kemudian orang menjuluki dia sebagai battah. Ya, ini contohnya. Nah, ini semua adalah al-alam, nama. Wal-alam minhul mu'rab, wahwal aksar wa minhul mabni, nahu sibawaihi wa hadami. Ya, alam ada yang dia mu'rab, ya, Zaidun dan lain sebagainya. Dan itu yang banyak, ada juga yang mabni. Ada yang dia mabni. Misalnya, sibawaihi. Kemudian, hadami, mabni. Ya. Kemudian yang ketiga, al-ismu al-mubham yashmal wa huwa yashmal اسم الإشارة والاسم الموصول. طيب، nah, mubham ini ternyata terbagi dua, menjadi isim isyarat dan isim mausul. Ya. Yang pertama adalah alismu atau ismu alisarah. Fahuwa ma dalla ala muayyan biwasitah isyaratin hissiyatin. Menunjukkan person tertentu dengan wasita isyarat hisia, isyarat nyata, ya, dengan lafad, ya, walahu alfad, ada lafadnya. Hada hada للمفرد المذكر وهذه للمفردة المؤنثة و هذاني وهذين للمثنى المذكر. وهاتاني وهاتين للمثنى المؤنث. وهؤلاء للجمع مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا. Ya, ini contoh-contoh lafaz isim isyarat. Hada untuk mufrad mudzakkar. Hada kitabun. Hadihi mufradah mu'annathah. Hadihi risalatun. Ya, hadani wa hadaini untuk musanna mudzakkar. Contohnya, hadani talibani. Hatani dan hataini untuk musanna mu'annath. Hatani talibatani. Haula untuk jamak mutlaqan mudzakkaran kana au muannatsan. Haula'i tullabun. Haula'i talibatun. Baik. Qala wa wajhul ibham fil ismil isyarah. Ya. Al-ibham itu maknanya yang masih ketidakjelasan, ada ketidakjelasan, kabur. Ya. Sisi tidak jelasnya yang ada pada isim isyarah, umumuhu, keumumannya, wasalahiyatuhu, dan dia bisa ya digunakan lil isyarati bihi ila kulli jinsin wa ila kulli syakhsin. Ya. Ila kulli jinsin wa ila kulli syakhsin. Kepada setiap jenis dan setiap orang. Hada hayawanun wa jamadun wa farasun wa rajulun wa zaidun. Wa nahu dhalik. Ya, hada hayawanun misalnya. Bisa untuk hewan. Bisa untuk jamad, bisa untuk faras. Ya. Artinya bisa segala jenis yang umum atau bisa untuk yang khusus, rajulun umum, hadha rajulun, atau yang lebih khusus, zaidun, orang tertentu. Ya, ini sisi ibhamnya, ketidakjelasannya. Falha'u harfu tanbi la mahalla lahum minal i'rab wa da isim isyara mabni ala sukun fi mahali rafa mubtada wa hayawanun khabarun wa mabadahu ma'tufun alaihi. Baik. Sekarang misalnya hadza, kita lihat di contoh sini, hadza hayawanun. Bagaimana mengi'rabnya? Alha harfu tanbih namanya. Ya. Ha, dia tidak termasuk huruf isyarat. Jadi huruf isyaratnya sebenarnya za. Ya. Za. Sama dihi kalau hadihi. Tapi ha-nya enggak. Bukan ha yang di depan, enggak. Jadi harfu tanbih mabni ala al-alfat la mahalla lahu min al-i'rab. Dha isim isyaratin mabni ala as-sukun fi mahalli raf'in mubtada hayawanun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirihi. Wa misaluhu min tanzil qauluhu ta'ala hadza khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Syahidnya adalah hadani. Ya, hadani haknya harfu tanwih, dani ya isim isyarah mabni ala al alif. Kalau demikian. Baik, wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari pembahasan isim isyarah. Kita akan lanjutkan dengan isim mausul pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.